Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Tarsono dari Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja sebagai kenek mobil truk. Kerjaan saya ngirim-ngirim barang antar kota. Jika sholat Jumat saya tidak terlaksanakan diakibatkan harus antar barang juga dikarenakan supir beralasan takut macet dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah saya berdosa jika tidak sholat Jumat? Jika Anda itu keluar dari kampung Anda sebelum subuh tiba, kemudian Anda di bepergian keluar kota tersebut, maka sepanjang ada di kota tersebut Anda tidak wajib Jumat. Ini ilmu harus disampaikan. Selagi Anda tidak wajib Jumat, Anda boleh sholat duhur. Tapi kalau Anda keluarnya sudah setelah subuh tiba, maka Anda wajib sholat Jumat. Karena waktu subuh Anda sudah wajib Jumatan di kampung Anda. Lalu Anda meninggalkan kampung Anda, maka dimanapun Anda tinggal Anda harus sholat Jumat. Tapi jika Anda sudah bepergian, jadi sopir truk, sopir bis, bepergian asalkan meninggalkan kampung dia tinggal itu, sebelum subuh dia sudah meninggalkan kampungnya, maka sepanjang di perjalanan Anda seorang musafir, maka sebagai seorang musafir diperkenankan meninggalkan Jumat. Anda tidak dosa. Yang penting zuhur jangan ketinggalan. Ini hukum harus disampaikan. Jangan mengatakan yang tidak wajib-wajib. Selagi Anda punya rukhsah, punya kemurahan dari Allah, harus disampaikan. Seperti itu. Sepertinya Anda tidak dosa kalau memang Anda betul-betul keluar di pagi hari sebelum subuh tiba. Anda tidak dosa, kelihatannya Anda keluar dari subuh. Kalau Anda sudah subuh keluar, setelah sholat subuh keluar, Anda wajib mencari masjid. Karena aslinya Anda enggak boleh pergi lagi, harus sholat di masjid Anda. Tapi ternyata harus pergi. Baik, kalau pergi, cari masjid nanti. Berbeda jika Anda keluar sebelum waktu subuh tiba, maka sepanjang di perjalanan Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat, tapi harus diganti dengan duhur seperti biasa. Wallahu a'lam bissawab.